بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، pada kesempatan yang lalu kita telah membahas mengenai fadilah atau keutamaan dari ibadah zakat, yang diantaranya seorang yang menunaikan ibadah zakat, dia akan tergolong sebagai orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Dan orang-orang yang berbuat ihsan, yaitu para muhsinin, itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula bahwa ibadah zakat akan menjadikan harta bertambah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan barokah pada harta kita. Kemudian juga ibadah zakat akan mendatangkan pahala yang besar dari Allah. Juga ibadah zakat akan membersihkan seseorang dari sifat bakhil dan akhlak-akhlak tercela yang lainnya. Dan banyak dari keutamaan-keutamaan yang lainnya. Dan sudah kita sebutkan pula, salah satu dari madarat yang akan menimpa seorang yang tidak menunaikan zakat hartanya, yaitu bahwa hartanya akan rusak, akan musnah, akan hancur, ya, apabila dia tidak menunaikan zakat dari hartanya. Ya, berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang di dalamnya terdapat doa dari dua orang malaikat, yang satunya mendoakan orang yang memberikan hartanya, menunaikan kewajiban dari hartanya. Malaikat doakan supaya Allah subhanahu wa ta'ala mengganti harta yang dia keluarkan tersebut. Adapun malaikat yang satunya lagi mendoakan kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya, tidak menunaikan haknya. Yaitu kebinasaan pada dirinya atau pada hartanya. Nah, didoakan kebinasaan oleh malaikat. Kemudian kita lanjutkan masih mengenai madarat dari menahan zakat harta. Qala wa minha man'ul qatri minas sama. Dan di antara madarat menahan zakat, yaitu ditahannya tetesan hujan dari langit. Alladhi bihi hayatun nasi wal bahaimi wa numuwil asyjari was thimar. Yang dengan tetesan hujan tersebut, dengannya akan atau tergantung padanya kehidupan manusia dan juga kehidupan hewan-hewan ternak, dan berkembangnya pepohonan dan tumbuhnya buah-buahan, ya, keluarnya buah-buahan, semuanya tergantung, ya, tetesan hujan yang merupakan bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya. Semuanya membutuhkan air. Nah, ketika banyak orang yang tidak menunaikan zakat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tahan turunnya air hujan dari langit, sehingga yang termadharati bukan hanya orang-orang yang tidak menunaikan zakat tadi, tapi seluruh manusia dan seluruh hewan, juga seluruh tumbuh-tumbuhan mendapatkan madarat dari perbuatan orang-orang yang menahan zakatnya. Qala wa fil haditsi, dan dalam hadis disebutkan, wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatara minas sama', dan tidaklah suatu kaum itu menahan zakat harta mereka kecuali mereka akan ditahan dari air hujan, tidak mendapatkan air hujan dari langit. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala sebagai hadis yang sahih, namun secara mauquf hanya sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bukan dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun hukumnya marfu, yaitu hukumnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tidak mungkin mengucapkan ucapan ini kecuali beliau mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini mengenai suatu perkara yang gaib, balasan terhadap suatu dosa tertentu, yaitu orang-orang yang tidak mau menunaikan zakatnya atau suatu kaum yang tidak mau menunaikan zakat hartanya, maka akan dihalangi dari tetesan hujan dari langit. Qala kama tushahiduna inhibasal amtar an katsirin minal bilad, dan sebagaimana kalian menyaksikan ditahannya hujan dari banyak negeri-negeri, wa ma natija an dzalika min al-adralil 'azimah, dan apa yang ditimbulkan berupa kemadharatan yang begitu besar ketika tidak ada air hujan, hewan-hewan mati, kemudian tumbuhan pun kekeringan, manusia juga kerepotan untuk mencari air ke sana kemari, mereka kehausan, Qala wa hadhihi 'uqubatun 'ajilah, dan ini adalah hukuman-hukuman yang disegerakan, yaitu di dunia. Nah, yang sudah disebutkan dua, yaitu apa? Harta akan menjadi rusak dan musnah. Kemudian yang kedua, ditahannya hujan dari langit. Dua perkara ini adalah hukuman yang disegerakan bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat hartanya. Qala wa ammal uqubatul ajilah fahiya ashaddu min dhalika. Adapun hukuman yang akan ditunda nanti, akan diberikan di hari akhir pada hari kiamat, maka ini lebih parah, lebih keras hukumannya dari hukuman yang sudah disebutkan tadi. Apa hukumannya? Akan disebutkan dua ayat yang masing-masing ayat tersebut disertai penafsirannya dari hadis. Jadi akan hukuman yang disebut ini betul-betul jelas. Ada dalilnya dari ayat, kemudian disebutkan hadisnya. Ada dua hukumannya. Nah, yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, dan mungkin di sana ada hukuman-hukuman yang lainnya di akhirat bagi orang-orang yang menahan zakat hartanya. Qala Syekh Shalal Fauzan, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, menumpuk-numpuk hartanya dan tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka berikan kabar kepada mereka dengan azab yang pedih, yang menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fa tuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Pada hari ketika harta tersebut akan dipanaskan di api neraka, neraka jahannam, kemudian ditempelkan ke dahi-dahi mereka dan sisi-sisi badan mereka dan punggung-punggung mereka. Itu siapa? Orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat hartanya. Hartanya dipanaskan di api jahanam, kemudian ditempelkan ke badan-badan mereka. Waliyadu billah. Betapa tersiksanya. Qala hadza ma kanastum li anfusikum. Kemudian dikatakan kepada mereka, ini yang kalian simpan di kalian. Maka rasakanlah apa yang telah kalian simpan selama ini dari harta kalian. Surat At-Taubah ayat yang ke-34 dan 35. Dibaca ini ikhwan rahimani ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, supaya kita menjadi perhatian, ya, terhadap betapa pentingnya ibadah zakat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai orang yang tidak menunaikan zakatnya seperti ini, ya, keadaannya nanti pada hari kiamat. Nah, kita baca penafsirannya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan. Qala wa kullu malin la tu'adda zakatuhu fa huwa kanzun yu'adzabu bihi sahibuhu yaumal qiyamah. Maka setiap harta yang tidak ditunaikan zakatnya akan menjadi perbendaharaan atau simpanan harta yang dia akan diazab. Pemiliknya akan diazab nanti pada hari kiamat. Ya, tumpuk-tumpuk saja sebanyak-banyaknya. Ya, semakin pedih azabnya, semakin dia, ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dibakar di api neraka. Kemudian ketika sudah panas, ya, ditempelkan ke tubuhnya. Tumpuk-tumpuk saja harta sebanyak-banyaknya. Ya, tanpa perlu menunaikan zakatnya, ya, dan rasakan azabnya. Ya. Qala wa yuwaddihu dhalika al-hadith as-sahih 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan hadis, ada hadis yang sahih yang akan menjelaskan hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi haqqaha." Tidaklah ada seorang pemilik emas dan perak, yang tentu saja ketentuannya apa, melewati nisab, yang dia tidak menunaikan haknya, yaitu tidak mengeluarkan zakatnya, illa idza kana yaumal qiyamati, kecuali apabila nanti datang pada hari kiamat, sufiyat lahu safaihu min narin, maka akan dibuat lempengan-lempengan dari api neraka, ya. Jadi dipanaskan di neraka, dijadikan lempengan-lempengan emas tersebut dan perak tersebut, ya, kemudian dipanaskan di api neraka, fa uhmi 'alaiha, kemudian dibakar, dipanaskan di dalam api neraka, fi nari jahannam, ya, di dalam neraka jahannam, fa yukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu, kemudian ditempelkan, ya, lempengan yang panas tersebut kepada sisi tubuhnya dan ke dahinya, juga ke punggungnya, kullama barudat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Naam. Kullama barudat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Setiap kali lempengan tersebut mendingin, dikembalikan, dipanaskan lagi, ya, pada hari yang kadarnya, ya, sepanjang 50,000 tahun. Suatu hari yang panjangnya sangat panjang, yaitu 50,000 tahun, ya. Dilakukan yang seperti itu terus-menerus, dipanaskan lempengan-lempengan tersebut yang berasal dari hartanya, ditempelkan ke dirinya, kemudian setelah panas dipanaskan kembali lempengan terus, atau setelah dingin, ya, dipanaskan kembali lempengan tersebut, ditempelkan lagi, dan demikian seterusnya. Qala hatta yuqda bainal ibad, sampai telah diputuskan hukuman-hukuman antara manusia, ya. Yaitu ternyata ini terjadi kapan? Pada saat hisab, ya. Orang-orang dihisab, manusia dihisab dalam keadaan dia sudah diazab dengan hartanya. Naam. Fa yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kemudian dia akan melihat jalannya, apakah kemudian dia akan menuju jannah atau menuju an-nar. Ya. Jadi ternyata ini terjadi pada saat apa? Pada saat hari kebangkitan dan ketika manusia dihisab. Ya, ketika sudah selesai hisab manusia, ya, maka selesailah azabnya ketika itu, namun dia akan melihat setelahnya. Apakah dia akan menjadi orang yang beruntung masuk ke dalam al-jannah, atau akan melanjutkan azabnya dengan masuk ke dalam an-nar. Nah, waliyadzubillah. Nah, maka ini menjadikan kita berhati-hati. Ya, walaupun kita adalah seorang yang mukmin, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala bertauhid, namun tetap kita harus menunaikan atau menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban Islam dengan sebaik-baiknya. Di antaranya zakat. Ya, jangan hanya mengandalkan bahwasanya kita sudah bertauhid nanti semua diampuni. Lah, lihat ini, bisa jadi dia adalah seorang penduduk al-jannah, ya. Namun dia diazab kenapa? Karena dia menahan zakat hartanya. Setelah diazab baru dia akan melihat apakah dia menjadi penduduk surga atau menjadi penduduk neraka. Naam. Qala wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ini ayat yang kedua yang menunjukkan azab yang akan diberikan kepada orang-orang yang menahan zakat harta. Qala wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dan janganlah orang-orang yang kikir terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan berupa harta, ya, dari karunia-Nya, itu lebih baik baginya. Jangan menyangka bahwasanya ketika dia kikir tidak mau memberikan hartanya sama sekali, tidak menunaikan zakatnya, itu lebih baik baginya, bahwasanya dia akan semakin kaya dan yang lain sebagainya. Nah, jangan disangka seperti itu. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu jelek baginya ketika dia tidak mau menunaikan zakat hartanya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan atasnya apa yang dia sudah kikirkan selama ini, harta yang tidak mau dia tunaikan haknya tadi, akan dikalungkan padanya pada hari kiamat. Ya, akan dikalungkan di lehernya ketika nanti dia datang pada hari kiamat. Nah, nah, ternyata ini juga ada penafsirannya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala yuwaddihu dzalika alhaditsu shahih 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan tentang perkara tersebut, apa yang dimaksud dalam ayat ini, yaitu hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu mustila lahu syuja'an aqra. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta, kemudian dia tidak menunaikan zakatnya, akan dijadikan harta tersebut sebagai ular yang gundul. Ya, gundul kenapa? Karena bisanya sangat banyak dan sangat dahsyat efeknya. Ya, semakin ular itu berbisa maka akan semakin rontok. Ya, apa-apa yang ada di tubuhnya, tidak ada bulunya. Nah, ini apa? Ular yang gundul. Ayat su'banan 'aziman karihal manzar, yaitu ular yang begitu besar yang tidak enak dilihat, sangat buruk rupanya, ya, pada hari kiamat. Lahu zabibatani, dia memiliki dua titik di atas matanya, ya, yang menambah ngerinya tampang ular tadi. Yutawwiquhu yaumal qiyamah, ya, maka akan dikalungkan pada dirinya pada hari kiamat. Nah, bayangkan ular yang begitu besar, mengerikan, berbisa, kemudian dikalungkan kepada diri seseorang pada hari kiamat. Sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Ya, orang tersebut akan sangat, ya, ketakutan dengan azab yang menimpanya tersebut. Belum cukup sampai di situ. Summa ya'khudhu bi lahzamataihi yakni syidqaihi. Kemudian ular tersebut menggigit dua sudut bibirnya. Ya, digigit dua sudut bibirnya oleh ular yang sangat besar tadi, yang sangat berbisa tadi. Tsumma yaqulu ana maluka ana kanzuk. Kemudian ular tadi berkata kepadanya, akulah hartamu, akulah perbendaharaanmu. Ya, yang selama ini apa ditumpuk ya, selama ini dijaga ketika di dunia, pada hari kiamat bukan bermanfaat bagi dirinya ya, namun justru memadorotkan dirinya ketika apa, ketika tidak dizakati. Nah kalau harta yang banyak dan ditumpuk ya, namun kemudian dikeluarkan, apalagi kemudian dimanfaatkan untuk bersedekah, tentu saja sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat. Nah, jadi ini bedanya hanya dengan mengeluarkan zakat, hanya dengan mengeluarkan zakat, ya akan disitulah titik perbedaan antara harta yang bisa bermanfaat pada hari kiamat dengan harta yang justru bermadarat pada hari kiamat. Ya, titik perbedaannya apa? Dengan dikeluarkan zakatnya ataukah tidak? Qala hadhihi uqubatu mani'iz zakati fil akhirah. Qad bayyanaha Allahu wa rasuluhu. Ini hukuman bagi orang yang menahan zakat di hari akhir nanti, di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya, demikian pula rasulnya. Wa hiya annal mala ghairul muzakka, yaitu bahwa harta yang tidak dizakati tadi, yuj'alu safaihu, dijadikan lempengan-lempengan, tuhma fi nari jahannam, kemudian dipanaskan di neraka jahannam, yuqwa biha jabahatuhu wa jambuhu wa dhahruhu, kemudian ditempelkan ya, setelah panas ditempelkan ke dahinya dan juga sisi badannya dan juga punggungnya, wa ju'ila aydan su'banan 'aziman, dan juga dijadikan ular yang begitu besar, yutawaqu bihi unuquhu, kemudian dilingkarkan, dikalungkan ke lehernya, wa yumsiku bisidqaihi, kemudian menggigit dua sisi mulutnya, wa yufrighu fihi summa, kemudian mengeluarkan bisanya ya ke dalam orang tersebut, dikeluarkan bisa yang sangat banyak ya setelah ular tadi menggigit dua sisi mulut dari orang tadi. Qala wa yufrighu fihi summal katsir alladhi yata'allamu minhu jismuhu, yang kemudian dengan bisa yang sangat banyak tersebut yang masuk ya dari gigitan ular tadi ke dua sisi mulutnya, dia merasakan kesakitan yang sangat di sekujur badannya. Nah, ini azab mereka. Qala wa laysa hadzal azabu yahsulu fi sa'atin wa yanqati', dan tidaklah azab ini kemudian berlangsung hanya sesaat saja, digigit sekali kemudian selesai. Nah, bukan. Bal yastamirru 50,000 sanah, bahkan berlanjut 50,000 tahun. Bayangkan ya, umur kita aja tidak sampai 50,000 tahun. Bahkan sampai kita mati pun tidak sampai 50,000 tahun ya. Tidak ada seorang yang sampai sepanjang itu umurnya ya. Kenyataannya tidak ada. Nah, maka sungguh sangat panjang sekali azab yang dirasakan oleh orang tadi. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari hal tersebut. Nah, ini hukuman bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Ada hukuman ajilah yang disegerakan di dunia, dan ada hukuman ajilah yang diakhirkan di hari kiamat. Nah, dan tentu saja yang hukuman yang diberikan atau ditimpakan kepadanya pada hari kiamat ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sabdakan, balisa'atu mau'iduhum wassa'atu adha wa amar, ya, bahkan hari kiamatlah waktu yang dijanjikan bagi mereka, dan hari kiamat akan lebih dahsyat hukumannya dan lebih pahit ya, akan lebih sakit hukuman yang akan terjadi pada hari kiamat. Nah, kemudian dilanjutkan dengan penyebutan hukum orang yang tidak mau menunaikan zakat. Bagaimana hukumnya? Apa yang harus dilakukan kepada orang tersebut? Qala wa mani'uz zakati idza 'urifa anhu dzalika fa innahu la yajuzu tarkuhu. Dan orang yang menahan zakat, tidak mengeluarkan zakat, apabila diketahui darinya perkara tersebut, maka tidak boleh ditinggalkan. Bal yajibul inkaru alaih wa nushuhu, bahkan yang wajib mengingkarinya ya, dan menasehatinya. Nah, apabila ada seorang yang kita ketahui tidak menunaikan zakatnya, kita tahu persis bahwasanya dia memiliki harta yang banyak tapi tidak pernah mengeluarkan zakat hartanya ya, atau dia mengeluarkan zakat hanya ya atau lebih kecil kadarnya dari yang seharusnya. Kita tahu persis itu, maka datangi dan nasihati dengan baik. Kita ingkari dengan cara yang baik. Qala fa in asarra ala man'iha, maka apabila dia tetap terus-menerus menahan zakat tadi, wajib ala waliyil amri an yanzura fi sya'nihi, wajib bagi penguasa untuk melihat keadaannya, ya. Bagaimana keadaan orang yang tidak mau menunaikan zakat tersebut? Fa in kana jahidan liwujubiha wajib an yustatab, maka apabila dilihat, ketika dilihat keadaannya ternyata dia adalah seorang yang tidak mengakui kewajiban dari zakat. Zakat itu tidak wajib, oleh karena itu saya tidak mau mengeluarkannya. Wajib an yustatab, wajib untuk dimintai agar bertaubat. Wajib untuk dimintai bertaubat. Siapa yang meminta bertaubat? Waliul amr, penguasa. Nah, bukan perorangan. Qala fa in taba wa adda az-zakata lillah, maka apabila dia mau bertaubat dan menunaikan zakat untuk Allah, maka itu yang diinginkan. Wa illa wajaba qatluhu murtaddan an dinil Islam. Namun apabila dia tidak mau, tetap tidak menunaikan zakat dan mengatakan bahwasanya zakat itu tidak wajib, maka dia dibunuh karena dia murtad, ya, mengingkari salah satu rukun Islam, ya, dibunuh karena murtad dari agama Islam. Nah, namun untuk tadi apa? Diminta bertaubat terlebih dahulu. Dan ini wewenangnya siapa? Penguasa. Ya, penguasa meminta bertaubat. Ditunggu tidak bertaubat. Nah, pada suatu tempo tertentu. Nah, yang dibahas di kitab fiqih perlu dimurajah berapa temponya. Nah, apabila dia tidak mau bertaubat, tetap tidak mau bertaubat, dibunuh. Nah, karena dia murtad. Kalau wainkana mukirran biwujubiha, namun apabila dia adalah seorang yang mengakui kewajiban zakat, ya, ini keadaan yang kedua. Keadaan yang pertama, mengingkari kewajiban zakat. Hukumnya sudah kita sebutkan di minta bertaubat. Apabila bertaubat dan membayar zakat, itu yang diinginkan. Dan apabila tidak, ya, maka dibunuh karena dia murtad. Wainkana mukirran biwujubiha, namun apabila dia mengakui kewajibannya, walakinnahu mana'aha bukhlan, akan tetapi dia menahan zakat karena kebakhilan, kikir. Wajib ta'ziruhu wa akhdhuha minhu qahran, maka wajib untuk dihukum ta'zir. Hukum ta'zir itu hukum yang menyebabkan kejaraan bagi dirinya. Apa bentuknya? Terserah, ya, terserah penguasa apa yang mau ditimpakan atau dihukumkan kepada orang tersebut, ya, sesuai dengan kebijakan penguasa, kira-kira apa yang akan menjadikan orang tadi jera. Wa akhdhuha minhu qahran, dan diambil paksa zakat tersebut dari orang tadi, diambil dari hartanya secara paksa. Ini sekali lagi siapa yang melakukannya? Waliul amr, penguasa. Qalau in lam yumkin akhdhuha minhu illa biqitalin fa innahu yuqatalu, ya. Dan apabila tidak mungkin untuk diambil zakat tersebut kecuali dengan diperangi, ya, karena misalnya orang yang sangat kaya punya pengawal yang banyak, ya, bahkan mungkin punya pasukan, bahkan mungkin punya tank dan yang lain sebagainya. Nah, tidak mungkin untuk diambil zakat tersebut kecuali diperangi, maka diperangi, ya. Masa diperangi? Iya. Kenapa? Ini dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, disebutkan setelahnya. Kama qatala as-sahabatu biqiyadati Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu mani az-zakati ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para sahabat dengan pimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang menahan zakat hartanya. Jadi ada kaum-kaum yang ketika itu mengatakan, ya, kami tetap muslimin, ya, kami beragama Islam, kami mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kalau masalah zakat, zakat itu hanya haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasulullah SAW sudah wafat, ya, maka tidak ada hak, ya, untuk diambil zakat dari kami, ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka, orang-orang yang menahan zakat hartanya. Nah, maka orang yang menahan zakat harta ketika dia meyakini kewajibannya diperangi. Qala hatta fada'u li daf'iha waltazamu bi hukmiha. Sampai mereka orang yang tidak mau menunaikan zakat tersebut, ya, tunduk untuk membayarkannya dan mengakui hukumnya. Nah, atau kemudian menjalankan hukum dari zakat tersebut, yaitu wajib untuk ditunaikan. Walhamdulillah. Bagi Allah Rasulullah SAW, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan salawat serta salamnya kepada Nabi kita Muhammad serta keluarga beliau dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan awal mengenai zakat, karena ada beberapa dars lagi yang masih berhubungan dengan zakat. Inilah akan kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, dan mungkin akan diselingi dengan pembahasan mengenai ibadah i'tikaf dan juga apa yang harus dilakukan pada 10 hari terakhir, karena ada juga pelajaran yang menyangkut hal tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.